أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. الله أعلم بمراد كل مجاب سير محمد لأهل مكة تكاد أهل مكة أرأيتم أي أخبروني pada nyaritakeun sira kabeh ning sunin akhadz Allah lamun nyiksa sapa Allah lamun ngalep sapa Allah samakum ing pangrungu sira kabeh asmakum asmakum tegese nuliaken ya Allah kum ing sira kabeh wa absarakum dan ing pirang-pirang paningal sira kabeh amakum tebese ngalolongkeun tegese ngalolongkeun ya Allah kum ing sira kabeh wa khatamalan nyeplok ngecap ya Allah tobaat tegese nyeplok ya Allah ala kulubikum itu sepirang-pirang hati sirakabe pala ta'rifuna syai'a maka ora-oraru sirakabe ing suwiji-wiji man utesa paman iku ilahun pangeran gairullah kang salian Allah yatikum kang bakal nekaken iya ilahkum ing sirakabe bihi kalawan nabi ma'akhadah gese kalawan atabihi kalawan mazkur bima akhadahu kalawan barangkang alep ya Allahu ikmaminkum sarikim saking sirakabe bizamikum kalawan sangkan sirakabe uzur ningali sirakaya panusarif halepokaya apa mertelakan insun sana insun agung nubayin utegese mertelakan insun agung al ayat ingesake ayat ad-dilalat isake kang nuduhkan ala wahdan niatina ingatase sifat tunggal insun agung mahum gari-gari utawi ya ahlu Mekah ya sedipuna iku mengo yuridun utegese mengo ya ahlu Mekah kabeh anha saking ayat la yu'minuna maka orang iman kini ahli Mekah kabeh kul ara'aitakum in atakum azabullahi bawtatan au jahratan hal yuhlaku illa alqawmul zalimun. Allah labim maradikul ujab sirah Muhammad lahum gadwe ahli Mekai ara'ayatakum ay akhbirun tegesa nyaritakan sirakabe ing suninatakum adabullah lamun nekani ing sirakabe aman teka ing sirakabe apa siksa Allah bantatan nalika geta ujaratan netala ing edeng laylan naun haron tegesa ing dalam mengyata wa ing dalam awan hal yuhlaku aneta dan rusak ilal kaum ay hal orak dan rusak ilal kaum zalimun angin sapa kaum kang zalim kabe al kafiruna tegesa kang kafir kabe ema yuhlaku tegesa orak dan aden rusak ilahum angin sapa hum ya kafirun. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الله أعلم بمراديه. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ لَنْ أَرَنَا نَنْغُتُسِ سُنْأَغُونَ الْمُرْسَلِينَ إِنْ kang den utus gabe illa mubasyirin nging regang ngebungahkeun gabe mana mana ingong kang imankeun yaman bil jannati kalawan surga mundzirina lan mamadani gabe man kafara ingong kang kubur yaman bin nari kalawan neraka man amana maka utus apa man iku ngimankan yaman bihim kalawan mursalin wa aslaha an matutakeun yamana malahu ing malik man fala khaufun maka oranana khaufun apa wadi ku tetep ngadase man gabe walahum lan oranana utiamman iku yazanuna prihatin yaman gabe bil akhirat ing dalam akhirat والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون الله لم بمرد والذين كذبوا لنتوهن أكيكم بدن أغرقن يالذين كبب بآياتنا كلاوان سكي آيات إنسون أغنقوا ناني أمين الذين أوبوا العذاب سيكسا بما كانوا كلاوان سبب برنكان أنا يا الذين كبب Yap suku naiku para rasa ke ala zina kabe akhruju da'anya ta'ati tegese martu ya ala zina kabe anya ta'ati saking ta'at anya ta'ati saking ta'at ayat iya dat nyeritakan karena ayatna Allah di samping ayat dek nyaritakeun kana tunggalna Allah Kangjeng Nabi diutus ku Gusti Allah di Mekah lain jang ahli Mekah tetapi lantaran ayat turunna di Mekah atuh khitab ka ahli Mekah khususna umumna ka urang balerea Iyalah kangjeng dakwah ka ahli-ahli Mekah, ka kafir-kafir Mekah, ka kafir-kafir Quraisy. Oblah dituna terus di Madinah maka musyrikin-musyrikin. Terus sepanjang hirup kangjeng Nabi teu eureun dakwah ngajak ka Allah Subhanahu wa taala. Ulareun-ureun terus urang geus diajak ku kanjeng Nabi ahli Mekah tapi eta kafir-kafir Mekah diajak na ibadahan pangeran nu asli anu allazi khalaqas samawati wal ard nu ngadangel langit bumi katut eusina endahan ngalelewe ah mat ya urang sok aya-aya bae segala pangeran teu kadeuleu disembah-sembah nu kadeuleu ge hese Mulut tegak dulu, isyaku Muhammad, mat otak cia ditenun di mana mat sekali Mekah. Insyaallah, ahli Mekah tak kos kadar itu. Wahara jasa, lu mata kangjeng diturunkan di Mekah teh, dilahirkan di Mekah, diutus di Mekah. Eta teh lain lalagaan, dia dapda luar biasa. Urang Mekah teh, watak nak kuari be urang. Kadeuleuna bageur, saeutik we ka todel urang Mekah. Atuh geus urang nawar tas beh puyangeun banyak laras roh. Sapos kitu bae. Cek urang mah kalam-kalam, mah jasa omong geus daek-daek teunteun geus kan babusia. Urang Mekah mah kos kitu. Jadi geus teu aya kurang kumaha kumaha urang pan paduh urang mah teu meunang salah saeutik pan urang Indonesia mah. Artinya teu meunang ka tu lamun kabeneran nu jawara mah jadi tolol bae di Arab. Gelut sih aja ngain tunggu malahin ke Mekah gelut di Mekah pan lain ibadah Masya Allah Karim hararese jasa nah iya orang mengatakan bangka warah jasa walah diajak nahese timimiti kaum letik bae lu iman ka kangjeng Nabi mah kaum rendahan kaum letik kaum duafa mantak dina Bukhari ketika Abu Sufyan ditanya ku Raja Heraklius Herakla diantara pertanyaanana nunggu sekian pertanyaan ku Raja Herakla teh ditanya ge loba henteu pengikutna loba ditanya pengikutna makin hari makin ngalobaan apa makin ngaseutikan makin ngalobaan deuk ditanya nu terakhir cek Raja Herakla eta teh pengikutna kalangan bangsawan kalangan hartawan atau kalangan bangsa pukoro duafa kalangan-kalangan duafa bener iya karak nabi cek. Jadi tim ini harandap ih pokoknya mati handap tah kuari ge ti kiai teh pengikut tak kitu bae. Kitu bae kuari, mana anak camat mondok teu celih. Lain celih ieu nu diteuk-teuk celih anjing. Anak bupati alergi mondok, anak bupati mah alergi aratel cekena mondok malah ya. Kelas bangsawan, kelas tingrat, kelas hartawan, mana coba nu mondok? Eueuh, emang pengikut Kangjeng Nabi mah duafa wae. Kuari ge pengikut santri lamun urang hayu datang ka imah hayu hayang ieu nuturkeun ieu nuturkeun eta. Tambah santri bloon tambah. Nu haleutik heula. Aki-aki geus batuk bae. Ki, ulah. Geus teu boga pagawean. Henteu geura teh. Urang ngobrol-ngobrol di dieu, ngobrolna make kitab. Ayo. Aki ka kitu teh. Aya cai eueuh di dinya. Cai naon? Aki mah pan geus kiih bae. Geus kiih disadiakeun cai jang kiih-kiih bae mah dinya. Teu kuat-kuat obat mengompol. Tah, duka raritu heula. Ni aki-aki. Aya nu ngorai siapa nih yang udah geliduk di imah bae? Tadi gawe. Tuh. Kunaon tuh tadi gawe? Teu ditarima. Kunaon tuh mantek teu ditarima? Boga ijazah aing. Ka pasar. Pasar henteu kunaon tuh teu boga modal. Tani jadi henteu. Kunaon tuh? Mana nu leuwih paculna jauh. Jisya, itu kia bayar lu dah geduk, iya, do'if, iya. Es, ulah kamu mana, jisya? Kita semaghrib, kamu sholat, ngaji, lahunan, bayi ngaji. Oh, itu, nuki tuh helah, tah, terus. Mun haju hayang, suratan si anu kena ngaji. Ah, kia tak kabur, tapi kos gitu. Tak kabur, tapi kia mual gede, tapi kia kos gitu. Ulah make surat-surat gaji mah. Sebab nekembangkeun ilmu Allah, urang mah bae heula. Namun urang na geus rapi manghadepna ka Allah geus bener-bener atuh batur ge nuturkeun manghadep urang. Ulah kieu kadengena teu ngaheun jasa. Da koe pangeta naon masyarakat di urang ngaji. Ngaji ngajakan batur sia ge beuki kene duit bupati. Teureuyan ku sia teu hayang aing mah eta ngadenge kitu aing mah teu betah. Masyarakat enggak ada yang gitu, majakan ngaji, siapa be bener geulanan sing api. Berarti teu api teh budak. Edin ku kumaha ge? Sok bae urang menghadapna sing bener ka Allah. Ke ge hayangeun sorangan nu ngaji. Urang teu ngajakan nang, Mang. Kula ieu uga mah pagaan kula atuh. Mung ih kula teu bisa boro-boro magaan di dinya, magaan sorangan ge teu bisa. Teh bakal ngajawaban akos kitu. Bakal lah kos gitu teh. Henteu imah ulama wagana nu bisa mamang bae atuh. Ibu teu bisa. Geus aya ngaji mah kan bisa jeung bae ulah ka kula. Itu kecuali nu sarugi oh masalah. Kiai ondo tak kos gitu teh. Ondo tah kiai teh. Itu tah maju euy teu daekeun ngarajis nya ka aing tolol jasa. Cek nya aing lain kiai bae. Teu kadeuleu padahal di matanya nya aing kiai sebenarnya. Tereh abuyah sebenarnya aing. Tah, ahli Mekah teh kos kitu bangkawarah jasa. Jadi eta daraja hieroglif teh oh bener, berarti ieu nabi akhir zaman. Tah, eta teh keur ditanya, raja hieroglif nanya ka Sub Abi Sufyan, tah pengikut-pengikutna teh nu apa? Nah, ieu nu ngalawan ka Kanjeng Nabi teh kelas bangsawan, kelas ningrat. Nu ngalawan ka Kanjeng Nabi teh jelema nu egona tinggi, takabur, gede hulu. Oh, kopeahna ge nomor 24 jelema. Diajak kieu teu daek iman, diajak kitu teu daek iman, leuleus ku leuleusna, setengah leuleus, setengah kasar ku kasar, dikasarat endah handeuk ngabunuh Kangjeung. Geus kasaseleh Kangjeung mun cara saseleh mah, tapi pantang mundur Kangjeungna. Eta sakitu dibere mukjizat ku Gusti Allah. Dibere mukjizat hese dakwah teh. Ulpa naon kitu ngawali dibere karomah heseun. Ulama ahli Allah dibere maunah heseun atuh komo nu can dibere maunah mah nu mantak geus ulah hese-hese geus asal bisa sorangan aya geus aya nu ngadengekeun saurang dua urang ge eta geus luar biasa eta fadl Allah naon saban diukur ku dirina berarti Allah can sakumaha aing berarti menurut Allah mah gitu aya lobaan dibayar ulah serius ya aya jelema di dieu dibayar. Itu mah lain dakwah kos gitu mah dagang ayat tamak kos gitu mah Nah, ieu Kanjeng Nabi geus seseleh. Turun ayat. Cek Gusti Allah melalui malaikat Jibril, Jibril sampaikan ke Muhammad, "Bul, bejakeun ku anjeun. Muhammad ka ahli Mekah. Ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah yatikum bih." Bejakeun coba kitu ka kaula, cek Kanjeng Nabi. Hai ahli Mekah, coba informasikeun ka kaula, bejakeun ulah asa-asa ka kaula. Hiji, in akhadallahu sam'akum, lamun Allah nyokot dedengean anjeun tatadina ngadenge ku ari torek. Hiji. Nomor kadua, lamun Allah nyokot absarakum kana pangdeuleuh maraneh kabeh tadina bisa deuleuh ku ari mah buta. Rabun buta ka dituna. Nomor katilu, wa khatama ala qulubikum, jeung ku Allah geus dicap geus stempel hatena geus teu daekeun ngadengekeun, teu daekeun neuleuh kana kahadean. Tah kuari mah jadi pertanyaan, andai kata maneh dicabut dedengean, dicabut dadeuleuan, dicabut dihalangan hate teh kana kabeneran. Nayaman ilahun ghairullah yatikum bih. Tanya ku anjeun Muhammad, hai ahli Mekah, saha coba pangeran nu bisa malikeun deui kana dedengean nu geus dicabut ku Gusti Allah? Saha nu bisa ngembalikeun dedeuleuan nu geus dicabut ku Gusti Allah? Saha anu bisa ngembalikeun deui hate nu geus distempel ku Gusti Allah? Tanya ka ahli Mekah coba. Tanyakeun. Mual aya atuh jawabanana ja eueuh nu bisa malikeun deui dedeuleuan iwal ti Allah, nyana ge hate leutikna mah moal aya nu bisa. Cenah dokter bisa, dokterna ge buta. Cenah dokter bisa ye hate mah hate hate hate hate. Dokter teh hate mah pan bisa tah. Lamun nya ge bisa meureunanan eueuh nu gagal, puguh pasien 10 nu benerna mah hiji 9 acak-acakan. Tuh coba hayo, teu bisa teh mangga sakadar lah sabab jeung syariat doang nu ngabalikeun mah Gusti Allah. Jadi zaman Kanjeng Nabi aya sahabat perang, yeuh batana kaluar ka dieu bebeja ka Kanjeng Nabi, diusap doang ku Kanjeng Nabi teu kudu make dokter cager deui. Aya nu bohewel ieuna geus teu bisa nyekel pedang, teu bisa nyekel bendera, bebeja ka Kanjeng Nabi, kunaon eta bendera teh diacungkeun? Ieu kena panah kena pedang. Kadia usap ku Kanjeng Nabi, sat cager deui. Loba jasa nu cager ku Kanjeng Nabi, masya Allah, teu kudu make dokter. Dokter THT teu bisa ngadenge. Dokter jantung, jantungna kambuh. Dokter gigi, bosok boga deki huntuna. Atuh mun nya geus nya bisa, atuh nya lah bae. Dokter gigi ulah kena ima tadinya. Dok, ya, saya mau berobat. Kenapa? Sakit gigi. Saya juga lagi sakit gigi. Cak pasien sial. Tuh percaya aing jantung ka dokter kos gitu mah tah eta pan teu beres eta. Tuh eta dokter lah teh masa geura nyari-nyari duit doang, gua ari mah malah loba doraka dokter mah. Dokter teh lain boga aturan mah boga pahala gede jasa dokter bidan. Gua ari mah gede jasa dorakana. Ah ya nu kadinya ieu nu hamil, Bu, ya udah berapa gitu coba. Oh ini udah bulannya lambat aja ini seminggu. Ini harus di sesar, ini bahaya ini, enggak boleh lambat di singsieunan. Coba USG dulu, di USG mah pan pagawean jelema. Waduh, tali ari-arinya nyangkut di rumah ini, Bu. Astaga, reres jasa. Aduh, terus sieun, kudu kalahirkeun teh was-was awet teh di singsieunan. Kunjing sieunanana bae ge geus doraka. Geus du dideuleut teh, duit, uang bin uang. Keselamatan jelema mah nulungan jelema kitu geus teh dideuleut doraka. Tapi lamun nyanana sesuai jeung aturan gede ganjaranna. Waduh, Ibu ini mah harus segera saya buat rujukan ini ke rumah sakit umum. Emang kenapa? Waduh, bayinya nyungsep, Bu. Ini teu bareres ieu bidan. Aduh, bagaimana tuh? Ini enggak beres ini mah. Harus disesar, enggak ada jalan lain. aduh ini mah buar segera saya ini. Atuh uguh kersieun keur khawatir, mana mikiran keselamatan, mana mikiran duit teu boga. Aduh da kumaha teh nyieun sulit. Jabahela mah lain kitu keur jaman mah dukun diusap-usap kunyana, oh tenang bae rada hese ge oh, tuh biasa na cek nya ke mah ngabantuan neng mah biasa bae mah nu ngaheujeut coba eta madukun bisa biasa teng biasa bae tenang jadi ku tenang mah beres satuga bae ge tuh aya bidan keur jaman aya bidan pertama mah ngeunaheun jasa oh iya biasa mulus-mulus urang tah ya tuh masya Allah ngeunaheun bidan teh udah nggak usah ngeunaheun nanti juga keluar sendiri nanti ibu bantu terus jangan ngeunaheun ya mah tuh wah lambat seminggu lagi udah nggak tanggung jawab saya mah gitu sabodo aing-aing gitu nurene mun dilawan mah kurang beres aing-aing nurene tanggung jawab aing sia sakitu kana kudu nyusahkeun bae kuduna kita bisa gelut jeung bidan eta ya, didinya enggak ngeunaheun dongeng-dongengna eunungan aya jelema datang waalaikumsalam mbak ada apa aya mau melahirkan udah lambat menurut dokter katanya ini kalau seminggu lagi saya enggak melahirkan ya harus disesar terus atuh jesar itu kan jangan-jangan nyesar kontrakan aja enggak belum kebayar gimana saya mau diusir sama yang budak kontrakan. Suami ada tuh. Suami kerja enggak? Di PHK. Ya. Wah, ya kebeneran ya. Ulah be menta ka aing ya. Henteu jagana saya mah doanya aja Pak Kiai. Terus mau disesar, bagaimana nyesarnya aja sekarang mah harus uang duluan. Ini mah separo enggak bisa saya. Pulang ke Jawa juga tuh orang tua saya enggak punya apa-apa. Rumah juga mau rubuh. Itu lagi suami ngapain gitu-gituan atuh. Mun dikitukeun kurang nyana ji itu urusan saya sekedar. Atuh teu bisa ta mah. Jata mah bari peureum ge jalan bae nu kositu. Tah. Cek simbates saya mah begini Pak Kiai. Saking enggak punya, saya mah terus terang aja cuma sekedar minta doa dari Pak Kiai. Saya mau pasrah sama Allah. Bu bagus tak? Bagus jasa. Enggak ke rumah sakit? Enggak. Bukan enggak apa-apa, enggak punya uang saya. Udah saya meminjam enggak ke siapapun. Pasti susah kata dia minjem. Udah saya meminta air sama Pak Kiai. Terus saya mau ngelahirinnya di kontrakan aja. Siknyanat ya. Udah nanti kalau udah mules-mules paling nanti minta tolong siapa aja. Saya udah pasrah sama Allah aja. Oh iya tuh udah begitu. Kalau nanti kebetulan mati atau enggak ngelahirin juga nanti mati ini. Bagus jasa tak budak tak. Hebat jasa ya tak. Masya Allah. Ya udah. Sepira merah cahaya tuh. Tah. Datang gak imang inu ngobrol. Bajeng salakina. Terus. Kak Maghrib mules. Nyandangis pas ini bajeng salakina. Ada kalau saya ini sampai meninggal, tolong urusin mayit saya kubur biasa. Geus muswawasiatan nya. Ja eta disingsieunan ku bidan. Disingsieunan ku dokter ini lambat satu minggu. Udah enggak ketolong, saya enggak tanggung jawab. Sedangkan geus lambat leuwih ti saminggu 10 poe. Ieu mah geus pasrah bae. Jadi kadadengkeun bae ta ancaman-ancaman paeh teh ti dokter. Mulos. Nginumnya no wolok. Keluar sorangan borosol. Tinggal salakina beji ini. Bagaimana ini? Tersiatea segurang saya. Tinggal salakina lu lompatan tepukus aku maha. Kuda kepanasan. Juga ya cak suyat. Ada apa itu? Itu ngelahirin di mana? Tuh di kontrakan. Jee, tuh kenapa nggak bilang? Di arurusan ku babaturan nana. Salamat. Teu make duit setik-etik aja. Tuh bebe jadi kakula alhamdulillah katanya Kiai habis minum Pak Kiai jair Pak Kiai wah langsung keluar. Padahal teu nginum geus sia kitu bae ieu. Aing teu maca naon teu maca naon sebenarnya. Lah geus pembacaan gae bae kemacet-macet bae. Ngan ayat tarekah bae Imam Ghazali lamun urang hilang lamun aya jelema endek ngalahirkeun. Nah ieu bacalah inna anzalna 7 kemudian hadiah heula Kangjeng Nabi sahabat nobat ka Tuan Syekh Abdul Qadir sok kira. Jukanya anak hadiah baca etak lamun diijabah ma pohara jeng ayah nu dituliskeun mun sulit-sulit amat tulis di dieu tah kadang kadampalna ngan geus teu kudu ditulis ge cai eta geus sarua bae usapkeun kadampal mun da sedah hese mah tapi alhamdulillah ta eta ku yakin tapi lamun kieu mah geus eta pinta cai cenah eta ka kiai lah nu baya hese mah hese bae sana ka kiai moal beres kayakinanana geus eueuh. Kayak kira nak guys, mau atau aku duka yakin doa jangan nana tu. Tuh, ayek. Cakang jeng Nabi wahai ahli Mekah, bejakan coba kakaulah. Andai kata Allah nyabut dedengian maraneh kabeh. Nu tata dina ngadenge kuari jadi torek. Andai kata Allah nyabut dedelan maraneh kabeh. Tata dina bisa ningali kuari jadi buta. Andai kata Allah nutupan ka hate maneh, tata dina anjeun bisa maca nu bener ku ari mah teu bisa maca nu bener. Man ilahun ghairullah yatikum bih. Sah nu bisa salian Allah, nu bisa ngembalikeun kana dadalat, dadengeut jeung hate bejakeun. Sakali moga tu moal aya ta mah. Satu nu bisa ngabalikeun. Iwal nu hiji ta mah tu. Satu nu hiji teh. Tu nu jeung langit bumi ceuk yeuh. Aja gua ratu tu iman, deh mungkin hola belon deh coba. Nyana nyawa, nu bisa malikan mana nu hiji cak nyana. Siapa nu hiji kalau nu ngagayot? Saya masuk salah baik pugu, nu hiji baik. Nu hiji cak nyana teh, sa nu nyana langit bumi. Atau gus satu syai gus percaya gus kita bawa hai alih Mekah gus jahatan lu bisa ngembalikan dedelan dedengan jeng hati iwal tinu hiji oh salian tinu hiji mah oh lu bisa pangeran ngalan lata uzamanat boro-boro ngabalikan lu batu bugunya naga tengah denge boro-boro ngabalikan lu batu bugunya naga tengah deleh wah patung inganan hiji munui cek untuk alih Mekah hiji lu bisa malikan mah iman atau ih keolah ikudu iman mah tetep tedaekeun iman. Kos diurang we, hai, sia. Ieu minuman naon ieu? Bir. Haram eta. Wah, haram mah ulah atuh. Itu ulah diulah-ulah ge, mah kesehatan cenah teh. Tetep bae. Geus nyaho haram, terus bae. Ieu keur leulitikana nyaho bir teh saha anu teu nyaho minuman keras eta henteu haram nyaho kabeh ge. Saha anu teu nyaho judi teh haram janyaho kabeh ge. Saha anu teu nyaritakeun kredit model urang teh jadi haram teh kos kredit itu teh. Tapi pan terus bae leulitikanana maksiat itu mah musyrik teh kafir gedena. Masya Allah, eueuh tak ieu nu mentak di dieu dicaritakeun ceuli heula. Ara'aitum in akhazallahu sam'akum nomor kedua wa absarakum nomor ketiga wa qatama ala qulubikum lantaran ti mata terus turun ke hati. Waduh, biasa dari mata turun ke hati. Dari telinga turun lain ke hati ta mah culé ka dieu. Dari telinga ke hati kene. Masya Allah, ti mata urang ti mata diceuli ka hate. Keur diuk bae kieu. Peureum mah peureum tenang. Teu barang tek beunta. Ih. Geulis amat teh budak. Susuna gede-gede teh. Ai pantes saruan jeung di ima. Ai tias sukurang nyaruan-nyaruakeun jeung di ima tuh. Putih teh budak. Gara-gara neuleukan tah. Ye, kunci motor ka mana nya? Di mana ngontrak gua kasih budak. Hai. Sinan leuleu, aja ka kunci motor panta. Ngambai, berangkat dak bensinan heula ka bensin-bensin, Pan. Berangkat tanyakeun, "Neng, di mana ngontrakna, Neng?" Loh, tong nanya bae. Lain mesin Neng Muriang saha anu endekna? Oh, nya, atuh. Ulah mikiran sehat ta besi Neng Muriang teu boga dulur. Yeuh, tanggung jawab. Atuh dasar atuh global ngaranna. Atuh bisaan bae atuh buaya darat juga dan. Eta geus si awewe teh keur kitu mah teu ngahnya lagi barang nyaritakeun mun Neng Muria jauh ka indung bapa di dieu dulur teu boga saha ai kitu mah kan ieu geus wau. Ye tinggal ditulis nomerna tah. Neng rieu tuluh hayang ka dokter tinggal angkat saja. advance si Neng. Oke, iya iya udah. Nomornya berapa situ? Ini udah. Segitu doang. Saya mau pulang lagi. Beres itu. Buaya teh kos gitu. Kos lu endek bener ya, kos lu endek bener. Masya Allah, timata, teli kuari itu. Tenang itu. Ngadenge suara merdu, ngadenge suara jeritan, ngadenge suara dan berbagai suara asup ke hati. Tuh, tak iya. Mentek ti mata ka hate ti ceuli ka hate mandak lamun teh mah jelema dilahirkeun ka dunya buta tur torek geus sorga bae teh teu kudu salat. Nde kumaha salatna nya hos salat di mana tuh nya? Nya torek nya buta. Coba gede kumaha coba nya. Nde ngabejakeun deui wajib salat torek. Torek bae. Nde nya nyaritakeun torek atuh teu bisa deuleu. Ya kieu ye rokatna ye rukuma kieu. Dede kumaha nyampekeun ada ge torek. Dia buta. Enggak samun aja lemah, buta torek sorga. Tapi lamun masih keneh ayah mah buta doang ayah dedengan masih kataklip. Ayah dedengan ngante nelu masih kataklip. Bisu doang tapi nelu kataklip. Kataklip tiba sih kewajiban sholat. Aja lemah buta rata ngadenge wajib keneh sholat. Teh sholat siksa ku Gusti Allah. Aja lemah teh ngadenge ngandele wajib baik. Tapi lamun geus teu deuleu teu ngadenge geus tamanya nama teu kudu salat. Deuk salatnya hoti mana tuh? Nyaho ti mana salatna tuh? Geus bae. Teh ai di ditu mah dina surat Baqarah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Dina hate heula khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ieu keneh. Nah ieu mah kulantaran keur nyaritakeun jeung ahli Mekah itu mah ngadongengkeun doang ieu mah nanya. Nu mantak ditiheulakeun sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Bejakeun Muhammad, pangeran mana man ilahun ghairu syariatullah yatikum bihi nu bisa ngabalikeun moal aya. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Perhatikeun ku anjeun deuleu kumaneh kumata. Perhatikeun coba kumata hate kaifa nusarriful ayati kumaha geulah kaula nu agung ceuk Gusti Allah ngajelaskeun kana berbagai ayat nuduhkeun kana wahdaniat kula. Tekudu hese-hese cek Gusti Allah lamun bener manyana berpikir bejakeun perhatikeun gerak kitu ta eta ku teu bisa ngabalikeun deudeuleuan berarti aing cek Allah hiji tunggal aing teh nu bisa mah ku ayeuna teu bisa ngabalikeun dedenyan kabeh ge moal aya bisa moal aya nu bisa pangeran aing nu bisa atuh bejakeun aing kitu pangeran. Kuari teu bisa mukakeun stempel nu aya di jero hate. Iwati aing, aing atuh. Kurang kumaha aing ngabulak-balik ayat, kurang kumaha aing ngajelaskeun ayat. Teu kudu make ayat-ayat nu sejen cek Gusti Allah, teu kudu make laut, teu kudu make gunung, teu kudu make angin, teu kudu make langit, teu kudu make tsunami, teu kudu make gempa dan lain sebagainya. Di dirina sorangan bakal kanyahoan bau pangeran teh aing. Tah ku ceuli bae ge, ku mata bae ge. Geus nandakeun aing teh pangeran, da teu bisaeun nya. Saha nu bisa nyeun ceuli? Eueuh. Apakah kitu bejakeun nyana lahir ka dunya nang mesen kitu teh beungeut jeung teu? Eueuh nu bisa dia nu bisa mesen. Eueuh nu bisa mesen pangeran, pangeran saha mesen? Hayang boga anak teh nu mancung mesen ku urang. Tuhan Allah, saya atas nama Asep mohon pada Mu Tuhan yang agung agar supaya diperhatikan permintaan saya dan pesanan saya. Jika kurang nanti soal DP-nya saya kirim kembali. Saya mohon pesanan saya laki-laki yang bagus, hidung yang mancung. Hai lahir petekel. Sia geus pesen ka aing jeung Allah tolol jasa. Kos ka bosna bae. Pugus ya ibadah kita beres. Teu bisa dipesan-pesan kumaha Allah bae. Geus bae ngadoa bae geus ka Allah. Urang mah Gusti mun dibere anak-anak nu saleh, mun awewe saleh sakitu geus pesan kumaha Allah bae. Ngan urang kudu dumadeheus ka Gusti Allah. nya eta teh ya carana urang karesep urang ceuk Kanjeng Nabi belokeun karesep urang ka ahli Allah ke manon kitu ngaranna anak ge anak mandar mandar supaya anak nurutan sakumaha karesep urang sakitu teteh tah ieu karesep urang lamun urang keur hamil pamajikan urang keur hamil urang greget jasa kasih itu tuh sotolol jasa teh budak teh bakal niru-niru nu dipake greget sebab greget eta sarua jeung demo ka Gusti Allah sia eta teh makhluk aing kuna dipake ka greget dibere sia ku aing atau karesep kurang karesep wir resep amat eta teh aduh masyaallah momo ya atuh si encek anak kos encek makan. Nuhantak ayah di zaman Kanjeng Nabi bapana hideung mana hideung ayah anakna putih ngebeja cek bapana pasti hasil zina pemajikan pan kunaon gitu ih anak cakur jeung bapak indung indung hideung bapak hideung mah anak putih teu harti aing mah aya bebeja ka Kanjeng Nabi bebeja ka Kanjeng Nabi tuh bebeja Kanjeng Nabi teh oh jadi bali aku mal kunaon eta kulit takur Kanjeng Nabi bisaan ngajawabna aing mane boga onta boga onta naon onta hideung aju biangna aya aya kumaha eta onta putih anakna anakna beureum terus balik bae ka Kanjeng Nabi geus kajawab tah pan atuh pan eta onta bapana hideung mana biangna putih apa anakna beureum eunya cek atuh sia ge sarua sia ge teu hideung pamajikan hideung atuh anakna putih meureun harita greget ka nu putih atawa resep ka nu putih oh cek nya teh kula harita greget jasa ka nu putih teh eta ka greget sia bukti ku ari tuh nu mentak urang ke kudu greget ka nu kasep pan hese geus sok aya ta indungna kasep anakna indungna geulis bapana kasep anak masyaallah korban uhur coba perhatikan kaipanu saripul ayati kumaha kaula nu agung ngabulak-balik ayat gajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat teu sadar cukup ceuli mata jeung hate bae ge insyaallah mentak urang mah ieu alhamdulillah ya rabbil alamin artina sanajan saminggu sakali mata ku urang dipake neuleukeun nu ngaji ceuli dipake ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kalam-kalam ulama hate urang ku ari keur dibuka-bukakeun teut bae coba neuleubatur nu geus distempel hatena masyaallah diajakan ku urang ngaji alah ngaji maklum siap kos kitu ngaji ge kitu bae kumo geus tayang ngomong acak-acakan geus puguh kapir mah tah ieu urang mah geus min fadlillah nu mantak urang dihijikeun kieu teh ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an ge pasti urang teh deuk dibere tempat di surga sakitu jam moal atuh moal henteu kajen ku kumaha ge lamun urang teu rek dikasorgakeun mah jam moal daek ngadengekeun Al-Qur'an moal poe naon ieu poe Minggu ye puncak tuh kan gitu summahum yasdifun padahal mah ayat geus loba jasa nu ku kaula dibulak-balik dunuduhkeun kana sifat wahdaniat kaula nu agung cak Gusti Allah tapi kunaon atuh manehanna mengkol ngabalieur teu daek iman hese jasa ka iman hiji deui kul bejakeun ku anjeun Muhammad ka ahli Mekah aro etakum coba bejakeun hei ahli Mekah ka kaula in atakum adzabullah lamun datang ka maraneh ka be siksa Allah bagtatan sakaligus teu aya aba-aba deui tilok aya aba-aba siksa mah tilok aya aba-aba deui datang jeleger bae iraha aya aba-aba ja eueuh deuk tsunami Aceh eta am aya aba-aba eueuh mun aya aba-aba mah beureun na lumpatan henteu aya aba-aba bagtatan sakaligus au jahrotan watawa sakaligus ngedeng ka deuleuk atawa tafsiranana bagtatan mah ti peuting jahrotan mah ti beurang kitu-kitu keneh sabenerna mah Tah, lamun datang siksa, hal yuhlaku illal qaumul qaumul zalimun. Moal aya nu dirusak kecuali kaum nu zalim. Cek Gusti Allah, andai kata aing nyiksa sekaligus tanpa make tanda-tanda boh beurang, boh peuting. Tah eta teh moal aya nu disiksa ieu kecuali jelema nu zalim. Allah teh nyiksa ka jelema zalim tah teh. Ngan pante khusus nu zalim. Ngahiji jeung nu saleh dihijikeun bae ku Allah disiksa kabeh secara kasat mata mah ngahiji kabeh bungkiang kabeh padahal mah dipisah-pisah ku Gusti Allah aya nu bakal ka surga mah dicabutan heula ti heula ku malaikat cet memeh terjadi moal saliru Gusti Allah ta ieu ayatna hal yuhlaku illal qaumuz zalimun zalim. Etalah kejadian Aceh, etalah kejadian Yogyakarta, etalah kejadian Pangandaran, etalah kejadian Sukabumi dan lain sebagainya, Garut sautak seetik, termasuk Banten seetik. Dah, eta teh nu zalim, anu disiksa teh. Aceh. Eta teh luar biasa ganja-ganjana. Wah, nu mantak disiksa teh ku Gusti Allah. Jararadi ditukangeun imah, digigir imah. Nyana mah masak geus si campuran ku ganja. Antas ngada har sayur leng sare geus teu bisa ku nasehat lain eueuh kiai ngajelas-jelaskeun diri tetapi geus jadi budaya bae di Aceh di samping kumanehanna terus dikemas terus dijual melalui bos lewat ka dieu ka Merak datanglah ka Jakarta masyaallah kos kadari itulah kota ditangkap ku polisi na geus yeuneun lantaran geus aya kodean di nomor mobilna sing hade eta mah ulah ditangkap kode eta mah aman jasa sebab nu di luhurna teh eta mah buh balokna geus lain make balok 5 genep deui teh mah balok kalapa deui teh suh bahaya jasa tamang geus aman bae je sak Gusti Allah kok jadi karari ieu kerja sama atuh jeung urang Jakarta ieu hantam ceker tsunami 200.000 manusia beak kabeh coba kuari masukan rada balalener deui teh kuari beuki hancur tibatan kamari ulah disangka kuari Aceh teh beuki aman beuki hancur tibatan kamari urusan permasiatanana lantaran kuari mah ojo ternyata begitu diteliti ku orang Amerika kamari turunkan orang Amerika oh potensi orenganan udah bagi dua yang ke Jakarta yang ke saya dikemas kuari dibikin ke Amerika tuker kuari jeung obat di Amerika na mere obat ke urang Aceh ieuna ganja dibawa ke Amerika kuari ngadalahar obat leuwih parah tibatan kamari. Ia mah rahasia baik kalau mengabejakan ia mah keur pada urang na baik kalau mundi itu atuh bejakan deui pada urang na baik itu ia Aceh teh negara urang serambi Mekah kos kitu kaayaanana masya Allah beki hancur guari lain lalagan mentak jelema anu ibadah pas jadinya nundek ibadah saya tidak akan kembali lagi ke Aceh kenapa? Ngesabara urang nu cerita ka kaula waduh hancur lebih dari sebelum terjadi tsunami Pak Kiai enggak saya tidak akan kembali kos kita nunya hok makuari wah peradaban perzinahan dan lain sebagainya teh Aceh ieu aduh masya Allah ieu nu ku urang dibanggakeun teh kebanggaan urang serambi Mekah kebanggaan kedua adalah Banten teh urang teh bangga jasa boga Banten disebut lagi kesultanan Banten buh baheula mah urang neuleuh jelema urang Banten teh pasti dareukeut ka Allah kuari mah dareukeut ka Atut wah urang Banten teh ih wahara jasa masya Allah deku maha mana contohin Banten teh serambi Mekahna iya Serang Pulau Jawa adalah Banten mentak pergerakan anon teh Banten tapi kuari Banten ngeskos karari itu Gusti Allah nu agung judi aya di Banten zina aya di Banten mabok aya di Banten deku maha coba kesultanan tinggal kesultanan masya Allah mentak terus disiksa lain Banten baik ka Serang ka Tangerang terus masya Allah nih lamun geus datang siksa cak Allah moal nu disiksa sasaha nu zalim nu sebenerna mah nu zalim nu disiksa teh ku aing ngan kabaud kabeh kabawa kabeh jeung nu ibadah-ibadahna naudzubillah min min zalik mementak sing hade urang boga anak besi mabok nak ulah sok mabok lah abah ngahalangan mabok-mabok bae lain kitu eta teh haram haram kula abah mah abah bae widih poh haram mengkonon sia orang nguping orang rungu sia hei ka dieu sia siapan anak aing anak anak bae bah geus kula mah kula boga jalan sorangan abah mah abah bae geus kaditu dedeketan jeung Allah kula mah kula bae lain kitu bener ge sia nu nginum sia nu haram sia eta anu tanggung jawab tapi lamun Allah murka aing kababawa ka siksa goblok gara-gara sia dipecet sia ku aing kudu kitu ka anak teh teges sia nu disiksa na aing kabawa tetangga aing kabawa tuh ustad ge ustad kabawa bakal gempa teu heula meureun nya kenana ih aing sia kalau ditak kudu pas kitu awasan jadi lega gara-gara sia eta masya Allah. Aduh, saya jasanya ieu mah keur cerita ayat. Beuh, pohara jasa bangkawarah urang Mekah ngalawanan ka Kangjeng Nabi. Lain baheula bae horeng terus datang ke kuari. Wa man nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Teu pati ngutus kaula ka para rasul-rasul kecuali tugas teh dua mubasysyirin wa mundzirin ngabubungah kana iman bakal dibere sorga ganjaranana nying sieunan ka jelema anu kufur diberena siksaan neraka bakal duh Gusti Allah itulah rasul-rasul baheula teh diutus teh mubasysyirin wa mundzirin dulur kabeh karitu iman ka Allah nurut atuh ka Allah make aturan-aturan Allah lamun nurut ka Gusti Allah Allah nyadiakeun sorga rasul teh baheula karitu datang ka terakhir utusan Allah nuku urang kuari diimankeun nyaeta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu ngajakanana dulur sing hade ulah maksiat ka Gusti Allah lantaran lamun maksiat teu akur jeung parentah Allah maksiat urang teh larangan-larangan ieu dirumpak cek Allah ulah mabok cek Allah ulah zina cek Allah ulah judi cek Allah ulah korupsi tapi kitu bae nah ieu bakal ka neraka disiksa ima di dunia kene wae ima engke di akhirat selalu kitu rasul tah kuari Kangjeng Rasul teh dihina kuari oh penghinaan pembuatan film nu kukulai caritakeun kamari anu dubesna langsung dibom bahkan dubes dibom dubesna ge paeh tilulu sakaligus di Irak mah di Irak belasan nu paeh urang Amerika kemudian di Iran mah loba jasa berbagai negara kuari geus loba diitung teh geus puluhan kuari urang Amerika termasuk di Indonesia lamun teh gancang-gancang manehanana nutup kegiatan-kegiatan di kitu naon ngaran kantor-kantor kegiatan Amerika ujianna dibeuleum di Indonesia ge. Ieu lain lalagaan dunia ieu mah hudang. Masyaallah. Kalau banu ngomong sabar mah teu kudu ditangtangan cenah. Kos kitu mah lantaran nyana nyieun film kos kitu lamun urang reaksi berarti nyana jualanana eta termasuk kana laku. Kuduna mah diantepkeun bae terserah tafsiran-tafsiran masing-masing nu jelas penghinaan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu maruda. Eta mah hanya sekadar teu ngomong teuing bae. Kuduna cenah diantepkeun bae, antepkeun bae kos kitu bae urang teu reaksi mah jamualna naon tangkorak sia meureun. Mun deukeut aing ku aing soekeun beungeut sia. Je nu ku urang kuari diimankeun diimani ku urang kuari bacaan sholawat kemudian kuari dicaci maki haha tuh urang ya paeh sahid ieu mah ngabela Kangjeng Nabi urang paeh sahid ke paeh kuari paeh maning kuari ka sorga naon hesena sih matak di ieu di Jakarta kamari hampir-hampiran bahaya gede ieu mah tutup langsung diperintah kunjungan gitu SBY langsung kudu ka Inggris ieu mah teu meunang diabaikeun langsung harus ada pertemuan dengan Obama lamun henteu aya pertemuan awas rakyat Indonesia nu pangheulana hudang nu aya tatoan nu teu salat beneran ieu mah lalagaan kuari geus kikiran bae ditanya ieu mah ditanya langsung bae di Bandung di Jakarta ditanya hei sia teh salat-salat teh masih ngabela-bela. Aing geus jelas teh salat. Lamun aing teu ngabela Kangjeng Nabi aing, aing ka neraka. Mun aing ngabela, meureun aing ka surga sanajan teu salat. Ulah loba omong sia. Ji, eta gagah jasa teh budak eta teu salat bari mabok eta. Tenang aing geus sakat tagong bobolo kocak cenah teh. Geus aing mah salat henteu terus bae pokona mah aing mah naon mabok tapi dibela ku aing Nabi aing. Ke di akhirat aing teh aya jihad ngabela Kangjeng Nabi aing teu ngeudah jeung teu sudi Nabi aing dihina. Teu bisa ngomong eta jelema. Aya pejabat anu teu heni jangan sok ah jangan-jangan sia sarwana meureun balik. Pejabat sia sieuneun ha. Hampir-hampiran Jakarta mentak diutus presiden harus berangkat bertemu dengan Obama selesaikan permasalahan ieu. Wah, kuari kalang kabut Amerika. Tutup kabeh seluruh kegiatan kantor-kantor kegiatan wae di Indonesia tutup. Bahayana gede jasa. Langsung kontak ke Banten. Banten bagaimana ini? Seluruh pesantren. Wah, tuh pesantren titah perang langsung kasara rusak ieu. Geus wudu di deur siap atuh urusan Kangjeng Nabi mah ieu mah geus moal diengkengkeun deui. Eueuh amat amari Amerika atuh kaki tangan Amerika baen geus. Kuasa amat sih. Saha kaki tangan Amerika? Ya otomatis Golkar. Aduh Gusti Allah nu agung. Nyeun-nyeun bae Amerika. Ieu lamun geus dihitung ku ari geus hampir 100 nu paeh di luar negeri mah ngan teu dipublikeun ka urang. Geus 100 sih mah lain lalagaan asa kapanggih bae Imam Amerika geus bae. Aya nu dipencit. Dipencit sagali mah digorok. Set. Heh. Aduh hantem jeung Imam Ari jeung urang Amerika nu urang nu aya nu eleh urang. Nu itu pokona terus bae mah. Geus terus bae mah. Wah, ieu mah lamun ieu can dimusnahkeun film kartun ieu geus bahaya gede. Bahaya gede ieu mah lain lalagan hudang ieu mah dunia kabeh. Kaum kiai geus dibejaan kumaha ye? Tu kiai mah geus wae teh nu paeh jadi salateun. Atuh da ku mah ngahareupan nu paeh geus biasa, nyana mah tilok pan ngahareupan nu paeh. Ieu mah geus unggal poe ngahareupan nu paeh nguburkeun sagala rupa. Berarti teh sieun paeh atuh henteu. Jia tu sama aja engke paeh kuari paeh kuan kuari. Mah motifna ngabela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di balik ieu pasti bakal aya rahasia. Geus kesekian kali kuari kafir menghina terhadap Kangjeng Nabi. Terus dihina terus. Hudang kuari mah dunia. Beuh, tapi eta hudang kitu hese. Ka Saddam Hussein saha nu nitah eta hudang diulah-ulah. Saddam Hussein mah ieu mah nasional Saddam Hussein mah anu-anu tetep bae masyarakat cinta bae hese bae. Hese. Tete-tete kos kitu bae hese teh menang Allah ngagerakeun. Padahal mah geus diulah-ulah, geus ditutup informasi tentang Irak, tentang Baghdad, udang bae dunia kabeh. Datang ka jelema lahir wayan eta dingaranan Muhammad Saddam Hussein. Padahal mah kunyin jelema. Saddam Hussein bae. Eta mah geus moal bisa ditanang Allah Noel teh mah masyaallah ku ari dunia kabeh hudang wah kabeh di timur tengah geus sokana mah kabeh kedutaan-kedutaan barali ku ari ka Amerika sebab mengarah kana penganiayaan jeung pemboman termasuk di Indonesia. Di Indonesia teh anu beradab sopan di Indonesia mah masih keneh bisa. Masih keneh bisa tapi Ki Hasyim Muzadi geus menyatakan kalau memang ini betul-betul penghinaan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita harus bangun. Kita harus siap. Kita harus tempur apapun yang terjadi. Sudah tidak usah cerita tentang politik dan perekonomian. Ini merupakan satu penghinaan Ki Hasyim Muzadi. Mantak istimewa cakula Ki Hasyim mah geus ulah nyaritakeun politik jeung ekonomi budaya sagala penghinaan hudang seluruh bangsa. Siap. Istimewa eta sakitu nama nu mantak masyaallah pohara tah geus bahasa Ki Hasyim Muzadi kos kitu didengekeun ku kabehan. Nyao bener jantung kuna nang di mana teh eta? Masya, tapi bener lain lalagaan. Coba ge taliti. Berbagai itu naon kitu ngaranna tokoh ngomong nu puleya-puleya cek Ki Hasyim Muzadi jangan didengar. Yang masa berbau-berbau tentang apa namanya mengarah ke Amerika jangan didengar. Kita bangsa Indonesia yang sangat agamais, kita ini adalah Islam dididik dari negeri yang muslimnya luar biasa. Siap bangkit perang-perang eta Ki Hasyim. mentak teu katahan ha ieu SBY ge lamun geus Ki Hasyim ngomong kos kieu men. Waduh, ban ge pendukungna lain bae orang NU Ki Hasyim teh eta teh tadi nu mabok ge milu. Eh, atuh asal geus Kiai Hurung bae tampil bae atuh geus bahaya. Masya Allah. Nah, mentak tutup. Begitu Ki Hasyim ngomong, memeh Ki Hasyim ngomong mah henteu. Memeh Ki Hasyim can ngomong mah henteu tutup. Tutup kabeh kegiatan Amerika. Dan diharapkan seluruh orang Amerika yang ada di Indonesia lapor segera ke kitu kedutaannya, harus lapor segera. Ieu tak instruksi langsung, teh diamankeun, segera pulang. Bahaya gede ieu mah, sebab kiai na geus ngomong. Geus kontak jeung kiai-kiai kumaha ye, kiai-kiai. Atuh kiai mah mandian nu pae siap. Ngariung siap, marhaba siap. Ngeridit siap. Kiai mah jago. Ulun teh siap. Ieu perang atuh, parantina kiai mah perang mah. Ge, atuh siap bae geus. Ulah hese-hese nu mentak cek ulah ge, ieu aki-aki nu baheula ngalawan jeung Belanda geus kieu bae. He, geus kebel cenah ieu. Ih, teu dipake-pake cek ieu. Kamari ieu keur rencana aya Amerika mah ka anak deui. Cekula mah hebatan aki-aki ieu jeung budak muara kuari. Aki-aki mah pohara eta mun ngadengin nu kitu teh aki-aki mah meureun urut perang meureun. Baheula teh urut perang jeung Belanda pan nyeneumang naon kitu ngaranna lumpat teh naon ngaranna? Ngeli sagala naon jadi geus ngarasakeun. Geus ngarasakeun mantan nyana mah ka pamarintah kuari leuleu lujag lejeg kitu ngejebian. Tolol nang aing ngeli-ngeli cek jeungna teh. Sia nu ngeunahna. Oh, orang Belanda jeung Jepang namanya siap kuing dihantem. Totogen bisa siap kuing. Aki-aki sok ngalamun kos itu ngomong na. Nyoba dari jalan tak gitu bapak kodoh tau. Masya Allah wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundirin. Wa man amana sahaja laman ngimankin ka Allah, ngimankin ka mursalin. Wa aslaha amalahu ngabeberes pagawain falakhafun alaihim. Walahum yazan mualaya kasihan, mualaya keprihatin. Sugan sih ente ayah. Jelema kuari ngimankin ka Kangjeng Nabi, ngabeberes pagawain anak. Oh sian, oh prihatin. Dibela terus agama. Kenapa ya? Oh sian. Sebab non, jadi ganjar sorga. Ji, prihatin sieun prihatin naon eueuh kok jelema geus ngabela agama geus sensitif jasa geus pokona mah asal Kanjeng Nabi dihinang geus Salman Rushdie baheula teh eta ceuk Iran Khomeini berikan ke sini saya siapa orang yang bisa menangkap Salman Rushdie saya akan membayar saloba-lobana istimewa eta sieun pan kabeh dibayar siapapun eta teh di publik ngomong tidak usah takut-takut. Ini penghinaan, pelecehan. Kekuat, disimpan datang kekuat. Sama manusia itu bisa keluar, itu bisa keluarnya namanya. Wow, sebab mas mun keluar kajawan atau nginges, nginges pernah pan manehanana dirobah wajahna tetap baik kajawan baik. Batu nginges itu bisa kuari tersiksa hirupnya. Iya gini kuari ya sutradara, sutradara na iya nginges itu menang kamu mana iya kuari. Mesti wah bangsa-bangsa tersiksa deui bae lantaran di luar negeri mah istimewa. Nyahoan jasa teh nyana mah ka mana bae lompat ayus ya kuing ka mana bae lompat ayus ya. Eleuh. Kitu nunyeun Amerika teknik anu ngacak-ngacakna nyana tapi aya deui nu leuwih canggih. Irak eta Irak jeung Iran emang kumaha kitu. Istimewa jasa pan. Kuma istimewa na kapal Amerika tanpa awak teh bisa dibom ceger tapi kapal Iran ke wilayah Amerika tembak set geus surak nya noh ka Amerika udah hancur ke aya dek ngeng eta kene dimainkeun remote na teh geus kanyawan itu ngememak teh dikandapkeun set kos budak mah mainan kos budak mainan teh. Masya Allah, jaya lulu canggih datang ke aku hari kengeng ke luhurin Amerika nang tangan pan Iran tembak maka tambah kawal-kawal set ya ke luhur mentak siunin ke eta teh anu bakal kemarin WTC dibom seperti ini cak mana kalau ini nanti saya letuhkan lagi di langsung ke Amerika oh eta teh gedung putih teh geus poha rajasa geus teu meunang aya nu asupna naon pernah terjadi kieu benagog yeuh mah lain lalagaji pan ieu mah begitu diteliti Iran ilok deui ngan ngalalaga doang. Satu sisi urang teh sieun, satu sisi kos lalagaan nyana baja teh sieuneun ulah-ulah Iran, ulah-ulah Irak anu memang di ditu mah geus terkenal jasa negara 1001 malam. Nah, urang ge lamun bener-bener cinta ka Kangjeng Nabi ngamalkeun lalapan urang bisa salat ti Kangjeng Nabi, bisa puasa ti Kangjeng Nabi, bisa zakat ti Kangjeng Nabi, urang bisa kikieuan ge ti Kangjeng Nabi, kuari Kangjeng Nabi na dihina berani mati ngabela Kangjeng Nabi, Allah pahauninga pokona fala khaufun alaihim walahum. Biasa anu atu naon hartina hirup kurang daripada hirup ngagedean dosa mah mane ngabela Kangjeng Nabi paeh beres geus kredit selesai. Beres geus sia mah lindek ngabela ieu mung mayar kreditan sabenerna mah. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. Ari jelema nu ngabohongkeun ka para mursalin mah ngabohongkeun kana ayat-ayat eta bakal kakeunaan ku siksa bima kanu yasukun ku sebab pagawean pasek manehanna tegasna mah disiksa ima di dunia keneh wa ima engke di akhirat nyata jasa urang mah percaya jasa lantaran ilai ucapan manusia ucapan kholik kalamullah nunyian langit bumi nunyian dunia nunyian akhirat nunyian sorga jeng neraka nyana ngomong awas nimankeun ka Kangjeng Nabi Muhammad ngaberesan pagaweanana la khaufun alaihim walahum yazadun sorga kuaing diberena jelema anu ngabohongkeun ka para mursalin ngabohongkeun ka ayat aing cak Allah yeuman nunyina awas ya yamasumul adab bima kanu yafsuku naudzubillah min. Rapatkan barisan urang sebagai umat Islam sing hade lantaran serangan mulai politik geus lila ekonomi geus lila kuari geus mulai penghinaan-penghinaan jeung pelecehan urang doakeun dilaluhur anu keur meujeuna memperjuangkan terutama Irak Iran jeung Libya anu bener-bener keur memperjuangkan tentang penghinaan terhadap Kangjeng Nabi di Indonesia anu ngoceh-ngoceh macam-macam anu sabenerna mah teu kudu sabenerna ulah didenge lantaran kamu geus ngahina mah geus lain lalagaan tama kos kitu urang tuturkeun Tak Kiai Hasyim Muzadi ngomong bangkit cek manehanna adapun ada orang-orang yang ngomong tidak usah penawarannya kita apa namanya hadapi caknya berarti kita membeli ah eta mah lain omongan serba anu imanna tinggi tama kos kitu tambahkan sakadar jelma lah ah Amerika bener-bener geus ulah kurang mah geus cek Kiai Hasyim Muzadi siap bangkit bela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul wallahu a'lam.